السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. السلام عليكم. الحمد لله جدا شكر atas segala rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majlis ini dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu. Dan ilmu itu adalah maqalahu Allahu wa qalahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itulah, itu adalah apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Allah, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Karena yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syariat. Dan sumber daripada ilmu syariat itu ada dua, yaitu Al-Qur'an, maqalahullah, apa yang dikatakan oleh Allah. Dan hadis, yang kedua adalah al-hadis, maqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian para ulama mengatakan di dalam syairnya, an ilmu ma qalahu Allahu qala rasuluhu wa ma siwa dzaka waswasus syayatini. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul, selain itu waswas daripada syaitan. Karena syariat datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka ilmu syariat adalah ilmu yang disandarkan kepada Allah dan disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu yang disandarkan kepada logika kita, ilmu yang disandarkan kepada pemahaman kita, ilmu yang disandarkan kepada kebiasaan di tengah masyarakat kita, ilmu yang disandarkan kepada perasaan kita, itu bukanlah ilmu. Bukan ilmu syariat maksudnya. Maka beragama adalah mengembalikan segala sesuatu daripada pelaksanaan ibadah kepada apa yang pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kaidah ini telah matang di jiwa seorang muslim dan muslimah, dia akan selamat dari berbagai macam kesalahan dan penyelewengan di dalam melaksanakan syariat. Kita ulangi. Maka syariat adalah, syariat Islam, ilmu tentang agama Islam adalah mengembalikan segala sesuatu dalam soal ibadah kepada apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah ilmu syariat. Dan itulah yang bisa membuat kita selamat. Oleh karenanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang bahwa umat Islam ini akan terpecah-pecah, hanya satu yang selamat dari sentuhan neraka. Ketika para sahabat menanyakan, siapa yang satu itu wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Orang yang selalu berjalan di atas apa yang sekarang ini saya kerjakan dan sahabat-sahabatku. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengaitkan syariat ini kepada apa yang beliau kerjakan semasa beliau hidup bersama para sahabatnya. Itulah syariat. Logikanya gampang. Logikanya adalah tidak ada orang di permukaan bumi ini yang lebih mengerti apa yang diinginkan oleh Allah selain Rasulullah SAW. dan tidak ada murid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pemahaman yang benar itu selain para sahabat. Maka Rasulullah menyuruh menyontoh, menyuruh kita untuk mencontoh beliau dan mencontoh para sahabatnya. Karena beliau telah memahami syariat Allah dengan benar karena dibimbing melalui wahyu, dan pemahaman yang benar itu telah beliau ajarkan kepada umat yang pertama yang hidup bersama beliau, umat Islam generasi pertama, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka pemahaman para sahabat tentang Al-Quran dan hadis adalah nas yang menjadi hakim atas segala perbedaan pendapat. Kadang-kadang ada orang yang bertanya, kenapa pemahaman sahabat pun disebut-sebut, kenapa tidak cukup dengan apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasulnya saja? Jawaban kita adalah, ada orang memahami perkataan Allah dan Rasulnya dengan pemahaman yang salah. Dia pahami Al-Quran, dia pahami hadis dengan pemahaman dia sendiri. Akhirnya dia mempunyai pemahaman tentang Al-Quran salah, mempunyai pemahaman tentang hadis salah. Kita harus memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Pemahaman siapa yang direkomendasi di dalam syariat sebagai pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan hadis? Jawabannya, pemahaman para sahabat. Oleh karena itu surah At-Taubah ayat 100, di dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah memberikan saringan ini dengan jelas, bahwa kita harus berusaha memahami kitabullah dan hadis Rasulullah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوعًا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang telah dahulu dan lebih awal masuk Islam daripada muhajirin, ansar, dan orang-orang yang telah mengikuti mereka dengan baik. Tiga yang disebut, muhajirin, dan kita mustahil masuk ke dalamnya. Ansar, dan kita mustahil masuk ke dalam kelompok ansar. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kita bisa masuk ke sana. Tiga inilah, radhiyallahu anhum, Allah telah ridho kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum, Allah telah siapkan untuk mereka, untuk tiga kelompok ini, jannatin tajri tahtaha al-anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzun azim, itulah kemenangan yang sangat besar, yang sangat mulia. Apabila terjadi pemahaman agama kita, pelaksanaan beribadah kita berbeda dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi dan para sahabat, maka hindari. Pemahaman agama kita berbeda dengan pemahaman agama yang ada pada zaman Nabi dan para sahabat, berarti kita tidak berada di atas jalan yang benar. Atau terjadi pelaksanaan agama, pelaksanaan ibadah di zaman kita yang mana pelaksanaan seperti itu tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat, berarti kita berada pada jalan yang tidak benar juga. Karena agama dan pemahaman pelaksanaan yang benar, pasti yang benar itu ada pada zaman Nabi Muhammad. Mustahil zaman kita lebih benar daripada zaman Nabi Muhammad. Mustahil zaman kita lebih sempurna melaksanakan ibadah melebihi zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita mengembalikan segala sesuatu, pemahaman, pelaksanaan, pengamalan, praktik ibadah kepada apa yang ada dan terjadi di zaman Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah sesuai, maka biiznillah itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Kita buka perjalanan kita bersama Sahih Muslim. Malam ini adalah pada babu zakatil fitri 'alal muslimina minat tamri wasy'ir. Bab zakatul fitri, zakat fitri kepada kaum muslimin, atas kaum muslimin, waalaikumsalam, minat tamri wasy'ir, dari kurma dan dari gandum. dari gandum yang sudah ditumbuk syair. Berkata Imam Muslim, hadatsana Abdullah ibnu Maslamah ibni Qanab wa Qutaybah ibnu Sa'id. Telah menyampaikan hadis kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qanab dan Qutaybah bin Sa'id, berarti dua orang guru. Qala, keduanya berkata, hadatsana Malik, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Malik, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, salah seorang pemilik mazhab yang terkenal, yaitu mazhab Maliki. Ha, kemudian ada sanad berikutnya, tahwil dari sanad ke sanad, hadatsana Yahya bin Yahya, telah menyampaikan hadis kepada kami Yahya bin Yahya, guru Imam Malik yang ketiga, guru Imam Syafi'i, Imam Muslim yang ketiga. Wal lafdhu lahu, dan lafaz yang akan saya bawakan ini lafaz yang saya dengar dari Yahya bin Yahya. Berarti ada perbedaan lafaz antara tiga orang guru ini. Yahya bin Yahya, Abdullah bin Maslamah bin Qanab Al-Qanabi, dan Qutaybah bin Sa'id, tiga orang guru Imam Muslim. Ada perbedaan lafaz, namun lafaz yang berikutnya yang akan saya bawakan lafaz dari guru saya, yaitu Yahya bin Yahya. Wal lafdhu lahu, lafaz milik Yahya. Ini menunjukkan bahwa Imam Muslim hafal perbedaan lafaz antara yang dikatakan guru ini dengan guru itu. Subhanallah, perkataan manusia dihafal oleh beliau. Ini menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, kemampuan menghafal yang luar biasa Imam Muslim. Betapa banyak guru kita, kita belajar, susah kita membedakan ini dari guru mana kita dapatkan dulu. Beliau per lafaz mengerti, ini lafaz ini milik ini, lafaz ini milik ini, lafaz ini milik ini. Qal, berkata Yahya bin Yahya, qara'tu ala Malik, saya membacakan kitab kepada Malik. Malik yang tadi, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. An-Nafi', dari Nafi', Maula Ibn Umar, budak daripada Ibn Umar. An-Ibn Umar, dari Ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada zakatal fitri min Ramadan 'alan nas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dari Ramadan, yaitu zakat fitri pada bulan Ramadan, 'alan nas, terhadap manusia, sa'an min tamrin, satu sa' daripada tamar, satu sa', yaitu satu gantang daripada kurma. Sa' di zaman Rasulullah, gantang di zaman Rasulullah SAW yang terkenal, sa'. Wa sa'an au sa'an min sya'ir, atau satu sa' daripada gandum yang telah ditumbuk. Ala kulli hurrin au 'abdin, kewajiban itu terhadap setiap orang yang merdeka ataupun budak. Zakarin au untha minal muslimin, lelaki ataupun wanita dari kaum muslimin. Hadis ini memiliki beberapa pelajaran. Pertama, yang sering kita sebut, yang selalu kita sebut, bahwa penamaan zakatul fitri yang benar adalah zakatul fitri, bukan zakat fitrah, bukan fitrah seperti yang masyhur di lisan Indonesia. Fitrah artinya fitrah, fitri artinya berbuka. Maka yang benar penyebutannya adalah zakatul fitri, seperti yang ada di dalam hadis Abdullah bin Umar ini. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam faradha zakatul fitri. Zakat fitri, bukan zakat fitrah. Ketika telah masyhur dengan zakat fitrah, kita akan bertemu sebagian para mubalik mengatakan ketika kita membayar zakat ini kita kembali ke fitrah. Sehingga ketika tidak kembali kepada nas-nas syariat, salah memahami, yaitu memahami Islam sesuai dengan pemahaman yang ada dan beredar di tengah masyarakat. Oh, zakat fitrah dia pahami, fitrah dia kembali ke fitrah. Padahal bukan itu, bukan fitrah. Tapi fitri, fitri artinya berbuka. Zakat, setelah zakat kita kembali berbuka, yaitu Syawal, makan dan minum. Kemudian kita pahami dalam hadis ini bahwa zakat fitri, zakatul fitri itu hukumnya fardu ain. Fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain. Oleh karena itu dia tidak terkhusus kepada orang saja, kepada setiap orang. Baik itu orang merdeka, orang budak, kita telah bahas kemarin pada kesempatan yang lalu antara merdeka dan budak. Dan sudah kita katakan bahwa kewajiban zakat hamba itu dibebankan kepada tuannya, karena hamba tidak budak, hamba atau budak tidak dibenarkan atau tidak ada memiliki harta, karena dia adalah harta. Karena dia adalah harta, maka dia dan apa yang dia miliki milik tuannya. Maka zakatnya itu pendapat yang paling kuat dibebankan di pundak majikannya atau pemiliknya. Zakarin au unsa, baik lelaki atau wanita, sama, semua punya kewajiban untuk membayar zakat. Kita tahu sebagian wanita adalah nafkahnya di atas pundak sebagian lelaki, seperti istri nafkahnya di pundak suami. Itu pun seperti itu berlaku dalam zakatul fitri. Wanita-wanita yang telah, yang mana nafkahnya di pundak laki-laki, laki-laki itu yang wajib mengeluarkan zakat fitri untuk dirinya. Walaupun kalau dia keluarkan dari uang dia pribadi, itu diizinkan, diizinkan. Tetapi hukum syar'i, suami yang menjadi penanggung jawab untuk mengeluarkan zakatul fitri, istri dan anak-anaknya, dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Apabila seorang wanita belum mempunyai istri, belum punya suami, maka ia menjadi kewajiban untuk menafkahinya adalah di pundak ayahnya. Ketika ayahnya meninggal, kewajiban nafkahnya dibebankan oleh Allah dalam syariat kepada pundak saudara laki-lakinya. Lihat wanita kemana pergi aman. Lihat wanita di dalam agama Islam, dalam kondisi apapun aman. Dia punya suami, dia tinggal duduk di rumah, suaminya diwajibkan mencari nafkah untuk dia. Belum bersuami, ayahnya mempunyai tanggung jawab untuk mencari nafkah, banting tulang mencari nafkah untuk dirinya. Ayahnya meninggal di pundak saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki tidak ada, di pundak anaknya yang laki-laki. Jadi kemana pergi wanita itu dijaga oleh syariat Islam. Kemudian ketika kita balik sekarang di zaman kita sekarang, wanita yang cari nafkah, terjadi ketidakstabilan, terjadi tidak stabil di rumah tangga, tidak stabil di bangsa dan negara, terjadi kriminal yang banyak, lelaki banyak yang nganggur. Kalau wanita banyak yang nganggur, tidak banyak yang bisa mereka kerjakan daripada kriminal. Tapi kalau yang menganggur laki-laki, dia kuat, dia bisa merampok, merampas, dia tidak takut mencuri, dia berlari kencang untuk sembunyi. Tapi wanita tidak. Maka terjadi hilang stabilitas ketika wanita mengambil alih sebahagian posisi mencari nafkah yang sebenarnya di situ bisa laki-laki. Dan menurut perhitungan, dan sebenarnya tidak perlu perhitungan itu, tapi untuk menguatkan syariat kita saja dan kebenaran syariat kita, negara yang mempekerjakan laki-lakinya dan tidak banyak mempekerjakan wanitanya itu lebih makmur dibanding negara yang mempekerjakan banyak wanita. Itu telah ada data diungkap dalam beberapa tulisan yang pernah saya baca. Setelah dilihat secara skala internasional, itu di mana wanita banyak bekerja itu status ekonominya banyak yang goyang. Dibanding wanita itu lebih banyak di rumah dan yang bekerja di luar itu adalah laki-laki. Karena kalau wanita bekerja, dia duit untuk dirinya sudah banyak. Untuk rambutnya, untuk cat mukanya, pelupuk wajahnya, pelupuk matanya, parfumnya, untuk pemulus kulitnya, udah banyak yang. Tapi laki semua enggak butuh itu. Laki tampil bisa tampil apa adanya. Cukup parfum sedikit harga 10 ribu cukup. Hah? Selesai itu. Kalau laki-laki, tidak banyak beban yang harus dia pikirkan untuk dirinya. Kalau wanita enggak beda. Poin berikutnya yang bisa kita petik daripada hadis bahwa, dan ini penting, ini yang tadi kita berikan mukaddimah. Zakatul fitri di zaman Rasul dikeluarkan dalam bentuk makanan. Makanan pokok. Ini yang penting sekali. Zakatul fitri dikeluarkan di zaman Rasul kita tercinta, diwajibkan di zaman Rasulullah SAW dalam bentuk makanan. Lihat Abdullah bin Umar berkata, so'an min tamrin, satu so' kurma, so'an min syair, satu so' gandum. Makanan. Tidak ada riwayat satu pun bahwa Nabi SAW pernah mengizinkan para sahabatnya membayarkan zakat fitri dengan dinar dan dirham. Mata uang kalau boleh kita katakan pada zaman itu. Maka oleh karena itu, kita termasuk yang menyuarakan tidak setuju zakatul fitri dibayar dengan rupiah. Alasan utamanya, Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitri makanan. Maka kalau kita ingin beragama baik, keluarkan juga zakatul fitri dalam bentuk makanan pokok. Sesuai dengan negeri kita, di negeri mereka itu adalah kurma, gandum. Di negeri kita adalah beras. Keluarkan dalam bentuk beras. Kiasan daripada gandum di zaman kita, kiasan yang sahih, yang pas. Maka kita mengajak kaum muslimin untuk mengeluarkan zakatul fitri dalam bentuk beras dan bukan dalam bentuk uang. Kenapa? Karena di zaman Rasul, kewajiban itu Rasulullah katakan, Rasulullah wajibkan seperti riwayat Abdullah bin Umar yang kita baca ini, kurma, gandum. Kalau ada yang kemudian yang mengatakan, orang fakir kan gak butuh makan saja, dia juga butuh baju baru untuk lebaran, anak-anaknya juga butuh sepatu baru seperti yang lain. Jawaban kita, alhamdulillah, Anda ikut memikirkan baju baru, sepatu baru orang fakir miskin. Syukur, alhamdulillah, kami bersyukur. Tapi mau ya keluarkan duit lain, jangan zakat fitri lah. Keluarkan duit lain. Zakat fitri itu kalau dihitung rupiah berapalah, gak cukup untuk satu lembar baju. Keluarkan dana lain. Kalau Anda ikut memikirkan fakir dan miskin, keluarkan dana selain zakat fitri. Kewajiban Anda 2,5 atau 3 kilogram emas, 3 kilogram beras, berapalah? 21 rupiah, 21 ribu rupiah. Kalau berasnya 7 ribu, itu sudah beras mahal. Anda kalau ingin memikirkan baju anak yatim, orang miskin, sepatu mereka, senapang anak mereka, pistol-pistolan anak mereka ketika lebaran, pikirkan bagus. Kami mendukung itu. Tapi mari kita kumpulkan uang yang bukan zakatul fitri. Kenapa zakatul fitri yang diwajibkan Rasulullah dalam bentuk beras, dalam bentuk maaf makanan pokok, Anda alihkan menjadi nilai tukar. sementara Rasul tidak pernah melakukannya. Pertanyaan kami berikutnya, apakah Anda lebih peduli kepada fakir dibanding Rasul? Yang kedua, baikan mana secara logika yang sehat? Makanan pokok di rumah orang miskin itu hanya cukup seminggu ke depan. Sisa daripada makanan pokok itu diserahkan duit, baju, celana dan semacamnya. Anaknya berbaju baru, bersepatu baru, mempunyai alat-alat bermain seperti orang lain. Makanan pokok di rumahnya dari sisa daripada zakatul fitri hanya seminggu ke depan. Baikan mana dibanding yang berikut ini? Memang anaknya tidak bisa berbaju baru, baju terbaik ya apa yang bisa mereka pakai saja. Mereka memang tidak ada sepatu baru, sepatu terbaik apa yang bisa mereka pakai saja. Tapi makanan untuk di rumah mereka aman 3 bulan ke depan. Baikan mana sebenarnya? Baikan punya baju baru anak mereka, sementara makan itu hanya cukup 1 minggu ke depan. Atau baikan mengamankan makanan 3 bulan ke depan, sehingga 3 bulan ke depan ibunya tidak memikirkan apapun. Ayah mereka tidak pusing-pusing untuk mencari beras. Secara logika yang sehat, yang terbaik adalah yang kedua. Terlepas dari seluruh logika itu, kita sudah mengatakan bahwa agama kita bukan logika. Dan logika yang sehat tidak akan bertentangan dengan agama yang benar. Logika yang sehat tidak akan bertentangan dengan agama yang benar. Terlepas dari semua itu, sebenarnya permasalahan agama adalah kembalikan bagaimana kita beribadah sebagaimana Rasulullah dan sahabatnya beribadah. Itulah logika yang benar. Karena soal berlogika-logika, kita bisa saja kalah berlogika dengan orang yang pandai berlogika. Ya, dan itu kan pintar-pintaran memakai logika kan? Pintar-pintaran menekan kawan, lawan. Bukan, sebenarnya agama bukan itu. Agama sebenarnya bagaimana kita mengembalikan cara beribadah kita, kaifiat beribadah kita kepada apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jangan selisihi itu. Itu yang paling penting sebenarnya. Maka ketika Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitri adalah dalam bentuk kurma, dalam bentuk gandum. Kita akan bacakan beberapa yang lainnya nanti di dalam bab ini. Semuanya makanan. Sementara di zaman Rasulullah ada nilai tukar pembeli pakaian. Nilai tukarnya itu ada dinar, ada dirham. Tapi Rasulullah tidak sedikit pun menyentuh dinar dan dirham di dalam pembayaran zakatul fitri di zaman beliau. Sebahagian pengurus masjid, saya heran, membuat hilah yang orang sehat tidak bisa terima. Orang logikanya benar tidak bisa terima. Sebahagiannya mungkin pengurus itu masih takut zakat itu tidak diterima dalam bentuk tidak beras, tidak makanan pokok. Maka dia sediakan beras di meja panitia. Ketika pembayar zakat mau membayar, berapa pak? Sekian, berarti sekian kilo pak. Ah ini barangnya, mana duitnya? Saya jual dulu. Jualnya, terimanya duit. Ayo bapak serahkan berasnya secara zakat. Baru wujud beras ini diserahkan secara pembayaran zakat. Jadi pembayaran zakat bukan uang, pembayarannya dengan beras. Tapi yang diterima panitia, ditaruh lagi di samping. Datang lagi orang, berapa pak? Oh yang sekian kilo, diambil yang kantong sekian kilo. Ini berasnya pak, bapak beli dulu berasnya. Beri, terima duit oleh panitia. Simpan di kotak. Ayo serahkan zakat secara beras. Ini yang saya katakan bahwa ini permainan logika yang orang sehat saja tidak bisa terima. Ini sebenarnya kalau kita kembalikan kepada agama kita lebih parah daripada yang pertama. Yang pertama jelas-jelas melakukan kesalahan. Yang kedua ingin menipu Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut dengan hilah, mukhada'ah. Dan hiyal dalam agama, dalam beragama diharamkan. Bahagian daripada menipu Allah dan Rasul, menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dia terima akhirnya adalah terima apa? Terima uang. Walaupun secara penampilan zahir yang diserahkan adalah beras. Nanti beras itu dijual lagi, terima uang lagi, diserahkan dalam bentuk zakat lagi, kemudian dijual lagi. Tidak ada arti ini hilah. Dan ini lebih berbahaya daripada yang pertama. Bukan lebih ringan, tapi lebih berbahaya. Pertama, dia tetap melakukan maksudnya. Kedua, dengan menjalankan maksudnya, dia menipu, mencari jalan-jalan penyelisihan. Oleh karena itu, riba lebih ringan daripada bai'ul inah. Riba lebih ringan daripada bai'ul inah. Karena di dalam bai'ul inah, jual beli secara inah, terdapat penipuan terhadap Allah. Dia ingin kembali kepada riba, tapi karena takut riba, dia lakukan jual beli dua arah dengan satu barang. Sehingga ketika ditampil tampilan zahir, tidak ada riba di situ. Karena jual beli, si A menjual, si B membeli. Tapi sebenarnya itu adalah trik untuk sampai kepada titik riba. Maka itu lebih parah. Insyaallah kita tahulah bagaimana jual beli secara al-ainah. Jual beli dua arah yang dengan satu benda. Sehingga hasil akhirnya sama dengan pinjam uang. Dan mengembalikan lebih. Namun di pola dalam bentuk jual beli. Kalau seandainya bai'ul inah itu dicerai satu-satu, tidak ada yang haram. Saya membeli secara kontan, Anda membeli secara kredit, tidak ada yang haram, sah. Tapi ketika digabungkan dalam bentuk satu bentuk, dalam satu barang, di satu kesempatan, maka ini jual beli inah yang diharamkan, bahkan lebih berat daripada yang terang-terangan melakukan riba. Oleh karena itu, seluruh hilah tipu daya muslihat dalam agama diharamkan oleh agama Islam. Ketika seseorang telah sebentar lagi akan jatuh tempo, dia harus wajib membayar zakat mal. Dilihat hitung-hitungnya tanggal, sebulan lagi kalau uang ini saya tidak belanjakan, ini saya terkena zakat, sengaja dia belanjakan, sekira-kira kurang dari nisab. Sengaja dia belanjakan. Faham maksudnya? Misalnya jatuh tanggal 7 Rabiul Tsani, misalnya tak jatuh tanggal 7 Rabiul Tsani, dia kalau takaran uang seperti ini dia sudah wajib zakat. Untuk menghindarinya, sebulan sebelum 7 Rabiul Tsani, yaitu 7 Rabiul Awal, dia sengaja belanjakan. Maksud di hatinya membelanjakan uang itu supaya kurang dari nisab, sehingga mulai perhitungan satu tahun ke depan lagi baru bayar zakat. Itu pun haram di dalam agama Islam. Atau dua orang yang sedang melakukan syarikah, sebuah pekerjaan yang dimodali bersama, seandainya sudah hampir masa penghitungan zakat, pekerjaan yang telah dibangun berdua ini, bertiga atau berempat, itu kalau digabungkan secara keseluruhan kena zakat. Namun seminggu, dua minggu, tiga minggu sebelum jatuh tempo pembayaran zakat satu haul, ayo kita bagi dulu. Kita bagi. Ketika dibagi, dihitung per pembagian, enggak ada yang wajib zakat. Setelah lewat masanya dikumpulkan lagi. Ini penipuan, menipu Allah, dan lebih berbahaya. Dosanya lebih berat daripada yang tidak bayar zakat sekalian. Yang tidak bayar zakat, dosanya satu. Dia menentang Allah dan tidak membayar zakat. Yang ini tidak, sudahlah, dia sebenarnya wajib, tidak mau membayar zakat, nipu Allah lagi. Dibuat cara untuk menipu di dalam syariat. Dan itu tidak boleh. Haram. Haramnya dua kali. Maka hati-hati seluruh tata cara tipu muslihat di dalam beragama. Dan cara ambil zakat di beberapa masjid yang seperti itu bagian daripada hiyal yang terlarang dalam agama Islam. Dosanya lebih berat. Kalau boleh pilih, tapi enggak benar juga milih sebenarnya. Lebih baik terima uang aja, langsung terima zakat fitri, uang selesai. Kembali kepada sebagian pendapat fikih yang tidak ada dalil. Kembali kepada salah satu pendapat fikih yang tidak ada dalil. Kalau kita kembali kepada pendapat fikih, ada yang menyatakan boleh dikurskan dalam bentuk apa? Mata uang. Tetapi itu tidak ada dalilnya. Yang ada di zaman Rasul, sha'an min tamrin atau sha'an min syair. Kemudian zakatul fitri, dia bukanlah takaran kilo, takaran berat, tapi dia takaran gantang, takaran apa namanya itu? Takaran benda. Sok, dia bukan kiloan. Yang benar dalam zakatul fitri bukanlah tergantung berat kilonya, tetapi gantangannya. Kalau kilo dalam bahasa syariat itu mizan, wazan. Kalau takaran itu kail. Kail yaitu takaran, satu gantang, dua gantang, satu sa', satu mud, satu wisik, itu kail. Yukal, yang ditakar, digantangin. Kalau yang ditimbang itu namanya wazan. Oleh karena itu di dalam ayat, jangan kalian mengurangi al-kail wal-mizan. Kail jangan kurangi, mizan jangan kurangi. Jangan kurangi mizan, timbangan, jangan kurangi kail, takaran. Karena orang yang menakar pakai takaran, dia ada caranya supaya takarannya itu tidak benar. Ada cara dibuat oleh dia. Mungkin diperkecil bentuknya, tidak kelihatan, tidak kentara. Atau cara mengininya pintar sehingga di dalamnya kosong. Itu tidak boleh sama sekali. Haram. Mengurangi baik timbangan, yaitu kiloannya, atau takaran. Itu tidak boleh dalam agama Islam. Dan itu masuk dalam firman Allah Taala, wailun lil mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' fi Syarhi Zadil Mustatni', setelah saya mencoba untuk menakar sebuah gandum yang sempurna, artinya gandum yang bagus, ditakar dengan sok di zaman Rasul SAW, gandum itu keluar dalam bentuk kilo, 2 kilo 40 gram, 2 kilo 40 gram, bukan 2 kilo 4 on ya, karena 4 on itu berapa? 400 gram. 4 on itu 400 gram. Ini 2 kilo berapa? 2 kilo 40 gram. Setelah kami menakar, kami mencoba untuk menakar sok di zaman Rasul, kami takar dengan gandum yang bagus. Gandum itu lebih kurang seperti beras kan? Iya kan? Butir-butiran gandum itu lebih kurang seperti beras, atau besar sedikit dari beras. Besar sedikit dari beras, lebih gemuk, lebih pendek. Nah, gandum yang baik ini kami coba takar dalam sok. Gandum yang baik itu dapatnya 2 kilo 40 gram. Oleh karena itu, bagi yang mengeluarkan beras dalam takaran 2 kilo setengah, insya Allah tidak perlu dikatakan salah. Karena saya juga mendengar sebahagian ada yang mengatakan beras itu harus 3 kilo, tidak boleh 2 kilo setengah. Karena antara beras dengan gandum tidak jauh beda. Walaupun gandum mungkin lebih berat karena dia lebih, ya, maka insya Allah pembayaran zakat dalam di negeri kita dengan beras 2,5 kilo itu insya Allah bukanlah kesalahan. Kalau ingin sampai 3 kilo dalam arti kata lebih hati-hati, silahkan. Tapi tidak perlu kita salahkan yang membayar dengan berat 2 kilo setengah daripada beras. Insya Allah bukan suatu hal yang batil. Bukan suatu hal yang batil. Di dalam lafaz berikutnya, masih dari Ibnu Umar, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli 'abdin aw hurrin saghirin aw kabir. Ada tambahan perbedaan, yaitu Rasulullah mewajibkan zakatul fitri satu sa' daripada kurma atau satu sa' daripada gandum atas setiap hamba dan orang yang merdeka, besar dan kecil. Kalau yang tadi laki-laki dan wanita, ini besar dan kecil. Besar dan kecil. Dan riwayat berikutnya masih dari Ibnu Marqal, ia berkata, "Faradha Nabi sallallahu alaihi wasallam shadaqata Ramadan alal hurri wal amdi wal dhakari wal unsa sa'an min tamrin aw sa'an min syai'. Sama. Qal fa'adala an-nasu bihi nisfa sa'in min bur. Berkata Ibnu Umar, namun manusia kemudian, maksud yang pernah beliau hadapi, kemudian beralih kepada setengah sok daripada gandum, gandum yang utuh, gandum yang utuh. Ini perkataan beliau tentang apa yang terjadi pada manusia. Namun yang sahih kembali kepada nas, yaitu satu sok dan bukan setengah sok. Bab berikutnya kita tambah kepada, kita lanjutkan bab berikutnya. Babu zakatul fitri, babu zakatil fitri minat ta'ami wal aqid wal zabib. Bab zakatul fitri daripada makanan. Lihat ada penegasan dari Imam Muslim. Bab zakatul fitri daripada makanan. Jadi tegas, daripada makanan, bukan daripada uang. Wal aqid. Aqid adalah susu yang sudah dikeringkan. Susu kambing dan semacamnya dikeringkan, itu aqid. Wa zabib, zabib adalah anggur yang telah dikeringkan. Ini jenis makanan lain seperti yang kita katakan tadi, bukan hanya kurma dan yang lain, ada riwayat-riwayat lain yang bukan kurma, tapi semuanya adalah makanan. Adalah makanan. Hadis berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis di dalam bab, dari riwayat Imam Muslim ini, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu an, yaqul, beliau berkata, kunna nukhriju zakatul fitri, adalah kami mengeluarkan zakatul fitri, sha'an min ta'am, satu sha' daripada makanan. Makanan itu boleh jadi gandum, boleh jadi syair, boleh jadi hintah, boleh jadi kurma. Au sha'an min tamrin, au sha'an min syair, atau satu sha' daripada gandum yang telah dihaluskan. Au sha'an min tamrin, atau satu sha' daripada kurma. Au sha'an min aqid, atau satu sha' daripada susu yang telah dikentalkan, dikeringkan. Au sha'an min zabib, atau satu sha' daripada anggur yang telah dikeringkan. Zabib itu anggur yang telah dikeringkan. Jadi semuanya makanan. Semuanya adalah makanan. Kalau anggur yang dikeringkan, mungkin kita familiar lah di kehidupan kita, kita juga tahu ada anggur yang dikeringkan. Cuman di negeri kita apa ada susu yang dikeringkan ini? Saya ingin tahu saja, di negeri kita ada atau tidak. Kalau di sana saya pernah lihat. Kalau di Arab Saudi, di kota Madinah, kita pernah lihat ada orang jualan di pasar tradisional, yang ada di pasar-pasar tradisional itu mereka jual putih-putih. Tanya ini apa? Ini aqid. Oh, ini yang aqid. Pernah kita lihat dan pernah kita rasakan. Saya, anak pribadi, pernah merasakan susu yang telah dikeringkan itu. Jadi dia kering bagaikan apa? Tapi sudah lebih keras daripada agar-agar. Seperti hampir seperti roti keringnya. Terasa ada terasa susu kambing ketika itu yang anda makan. Tapi di sini saya nggak tahu apa ini, ya semacam-macam itu, tapi dari susu dari keju, dari susu murni. Kalau dia lebih kering, dia kering, tidak basah seperti itu. Wallahu alam. Tapi yang jelas semua adalah apa? Makanan. Hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri qal kunna nukhriju id kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami mengeluarkan tatkala di kehidupan kami masih ada Rasulullah, kana fina, adalah di tengah-tengah kami masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengeluarkan zakatul fitri an kulli saghirin wa kabir, diwajibkan atas setiap orang yang kecil dan besar. hurrin au mamluk, merdeka atau budak, dimiliki, mamluk dimiliki, yaitu budak. So'an min ta'am, satu makanan daripada, satu so' daripada makanan, au so'an min aqid, atau satu so' daripada aqid, au so'an min sya'ir, atau satu so' daripada sya'ir, au so'an min tamar, atau satu so' daripada kurma, tamar, au so'an min zabib, atau satu so' daripada zabib. Ini menunjukkan inilah pelaksanaan syariat di zaman Rasul. Inilah pelaksanaan syariat di zaman Rasul. Dan anjuran kita, ajakan kita, mari melaksanakan syariat seperti yang dilaksanakan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau kita melakukan itu, kita sampai kepada level pasti benar. Kita sampai kepada level apa? Pasti benar. Tapi kalau kemudian kita beramal dengan sebagian pendapat fikih yang mengatakan boleh diuangkan, yang kita lakukan itu belum ada kepastian itu benar. Betul atau tidak? Yang ada di zaman Rasul, pengeluaran zakat fitri dengan makanan. Lalu karena kita lebih ingin enteng, ingin pembagiannya gampang, ya, sehingga teman-teman ada yang lapor ketika kita bayarkan beras kepada panitia itu mukanya masam, karena beratnya mungkin ngangkat, mikul nanti, ya, dan itu tidak benar. Anda ditugaskan untuk mengurus urusan kaum muslimin, seharusnya berbahagia, bukan muka masam. Apalagi kalau datang dari keluarga yang anaknya 7 misalnya, tambah dia, tambah istrinya 9, 9 kali 2, setengah lumayan. Kalau kita lakukan pembayaran dalam bentuk makanan, itu sudah jelas benar. Karena di zaman Rasul dikeluarkan dalam bentuk makanan. Kemudian kita coba ambil pendapat ulama, ada. Mumpung ada pendapat ulama ini kita ambil. Yang kita bayarkan itu belum tentu diterima, belum tentu diterima atau tidak diterima. Jadi jalan yang selamat, kembalikan kepada zaman Rasul, kita pun aman dan nyaman, kita yakin diterima. Soal kemudian panitia bermuka masam, tahun depan kita yang bagikan sendiri, ya, kita yang bagikan sendiri. Falam nazal nukhrijuhu, maka senantiasa kami tetap mengeluarkannya. Artinya mengeluarkannya seperti itu, semakanan, satu sok satu sok. Hatta qadima alaina Muawiyah ibn Abi Sufyan hajjan aw mu'tamiran, sampai datang kepada kami, kata Abu Sa'id, Muawiyah bin Abi Sufyan berhaji atau berumrah. Fakallama an-nasa 'alal mimbar, ketika itu Muawiyah menjadi Amirul Mukminin, maka Muawiyah berbicara kepada manusia di atas mimbar. Fakana fi ma kallama bihin nas, maka di antara apa yang dibicarakan oleh Muawiyah kepada manusia, angqala, ia berkata, anni ara anna muddaini min samra asy-syam ta'dilu sa'an min tamrin. Saya berpendapat bahwasanya dua tangan penuh seorang dewasa daripada Samra al-Madinah. Apa arti Samra, tolong terjemahannya? Samra asy-Syam. Di dalam terjemahan apa? Apa terjemahan? Samra asy-Syam. Gandum ya. Wallahu alam, ala kulli hal itu adalah makanan yang berasal dari negeri Syam. Mudah-mudahan pada pertemuan yang lain nanti bisa kita kembalikan kepada kamus makna samro. Untuk sementara terjemahannya adalah makanan itu berupa gandum daripada Syam. Muawiyah berpendapat bahwa dua mud itu sama dengan setengah sok, setengah sok. Karena takaran sok itu 4 mud orang dewasa, 4 kali tangan orang dewasa penuh itu takaran satu sok. Kalau 2 berarti setengah sok. Itu yang dikatakan oleh Abu Sa'id yang tadi, oleh Ibnu Umar. Manusia setelah itu kembali kepada setengah sok. Tapi itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Fa akhadannas bidzalika, lalu manusia mengambil jalan yang seperti itu. Wallahu alam, mungkin Abu Sufyan, mungkin Muawiyah bin Abi Sufyan mendapatkan riwayat yang lain, dan tidak mungkin orang seperti Abu Sufyan, seorang sahabat, mau secara terang-terangan menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai kepada beliau riwayat yang lain bahwasanya Nabi mengizinkan setengah sok daripada makanan, atau memang ada pemahaman lain bahwa apabila samrok, kita tidak tahu samrok ini seperti apa, apakah sesuatu yang telah dihaluskan. Beliau mengatakan dua mud daripada samrok ahli Syam itu sama takarannya satu sok daripada kurma, sama takaran dengan satu sok daripada kurma, padahal itu hanya setengah sok seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tadi. Wallahu a'lam ala kulli hal, pendapat manusia walaupun dia adalah sahabat berbeda dengan pendapat-pendapat sahabat yang lain. Makanya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan selama zaman Rasulullah ini yang kami lakukan. Yang pertama kali melakukan seperti itu adalah Muawiyah. Itu yang pertama kali kami ketahui. Menunjukkan bahwa Abu Sa'id ingin menerangkan kepada kita, ini yang saya tahu dari Rasulullah, ini yang saya tahu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan tentunya ini beliau menyarankan kepada kita, lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan manusia, sahabat manusia, yang tidak datang dari beliau syariat, wallahu alam. Di riwayat berikutnya Abu Sa'id tetap mengatakan, Abu Sufyan yang pertama kali yang saya tahu menyatakan bahwa dua mud orang dewasa daripada bur, oh ya, daripada gandum, berarti samrok itu gandum, dua bur, dua mud daripada gandum itu sudah sama dengan satu sok daripada kurma. Apa kata Abu Sa'id? Fa amma ana, adapun saya, fala azalu ukhrijuhu kadzalik, senantiasa mengerjakannya seperti itu, seperti yang tadi diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti itu saya kerjakan. Dan itu yang pantas dilakukan oleh seorang Abu Sa'id, dan itu yang pantas dilakukan oleh siapapun yang mengetahui riwayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengeluarkan dalam bentuk makanan. Satu bab lagi karena berhubungan dengan zakat fitri. Dari Abdullah bin Umar, babul amri bi ikhraji zakatil fitri qabla shalah. Bab perintah untuk mengeluarkan zakatul fitri sebelum salat, yaitu sebelum salat Idul Fitri, sebelum salat Idul Fitri. Dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ma'ana Rasulullah SAW amara bi zakatil fitri. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakatul fitri, an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah, untuk ditunaikan sebelum manusia keluar melaksanakan salat. Tetapi dua hari sebelum hari Id, Rasulullah telah menunjuk sahabat untuk duduk menunggu orang yang membayarkan zakat fitri. Orang yang membayarkan zakat fitri. Tapi batas akhirnya adalah sholat. Seperti yang kita ketahui bersama, dan itu telah masyhur di tengah kehidupan kita, bahwa zakatul fitri tidak boleh dikeluarkan setelah sholat. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah menambahkan kepada kita agama yang hak dan pengamalan yang hak, agar kemudian kita bertemu dengan Rasulullah SAW di akhirat, dan Rasulullah SAW mengakui apa yang kita lakukan adalah benar-benar dari beliau karena kita belajarnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam melalui jasa para ulama ahli hadis. Salah satunya di antara mereka yang kita pelajari bukunya sekarang adalah Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim, yang menukilkan kepada kita hadis-hadis Rasulullah SAW yang beliau hafal dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jasa Imam Muslim dan imam-imam yang lain para ahli hadis sangatlah besar kepada umat, namun umatlah yang melupakan jasa mereka tersebut. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.